Mitra Bisnis, Wakil Presiden Budiono mengakui pendidikan di Indonesia sangat tertinggal dibanding negara lain dari segala aspek, mulai dari kualitas guru yang rendah sampai fasilitas yang kurang memadai. Padahal alokasi belanja negara untuk pendidikan sudah mencapai 20%. Di lain sisi, investor asing yang mau masuk untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu masih juga dilarang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Sudiarto. Pak Sudiarto, apa komentar Anda soal ini? Pernyataan Pak Budiono benar. Hanya yang saya tidak mengerti mengapa Pak Budiono tidak berusaha supaya betul-betul 20% anggaran belanja hanya untuk pendidikan. Anda tahu, anggaran pendidikan yang 20% itu 70% untuk gaji guru. Jadi pendidikan yang baik itu kan sekolah harus ada laboratoriumnya, ada perpustakaannya, lapangan olahraganya, ruang kerja guru, ruang kerja kepala sekolah, bukunya siap setiap kali gitu ya. Nah, itu tidak ada. Apalagi universitas. Di seluruh dunia, universitas negeri itu dibiayai pemerintah. Indonesia hanya diberi subsidi. Anda tahu bahwa salah seorang mahasiswa saya buat disertasi pada tahun 2000 berapa, UI itu anggarannya dari pemerintah hanya 16% keperluan UI. Sedangkan di Amerika Serikat yang negara katanya kapitalis, itu universitas negeri itu dapat uang dari pemerintah 70% keperluan. Kalau di Jerman sampai program doktor pun sekolah tidak bayar. Jadi kalau Anda mau tahu tentang itu, jadi masalahnya yang saya sesalkan, Pak Budiono sebagai Wapres tidak berjuang supaya Indonesia tidak kalah dari negara lain dalam memperhatikan pendidikan. Saya termasuk pengusul sekurang-kurangnya 20%, bukan 20%, tapi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional, ternyata asal 20%, termasuk gaji guru dan pendidikan kedinasan. Sedangkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, pasal 4 ayat 1, 49 ayat 1, itu tidak termasuk gaji guru. Jadi Anda jangan ikut-ikut mengatakan, sudah diberi uang banyak, belum diberi uang. Ya, kalau 20% betul untuk pendidikan, itu benar. Tapi kalau untuk gaji guru, itu kan anggaran belanja pegawai namanya. Tapi itu dimasukkan dari anggaran pendidikan. Di seluruh dunia, kalau Anda mengatakan, misalnya Malaysia, 26% APBN, itu tidak termasuk gaji guru. Jadi kalau Anda lihat di Thailand itu setiap sekolah harus punya lapangan 3/4 hektar supaya anak bisa main. Banyak tawuran karena anak tidak bisa main. Tolong Anda lihat berapa sekolah di Jakarta yang punya lapangan olahraga untuk atletik dan sepak bola. Anda lihat di Singapura, semua sekolah punya seperti itu, apalagi SMA sana yang namanya Junior College. Effort dari pemerintah yang seperti apa yang Bapak harapkan selanjutnya? Pemerintah itu sudah buat undang-undang yang baik semua itu. Bahwa sekolah harus menjadi pusat pembudayaan, gitu kan? Bahwa setiap anak harus punya berhak dapat pendidikan yang bermutu. Semua itu ada. Tapi untuk seperti itu tidak disediakan anggaran. Alasannya sudah 20%. Jadi 20% itu termasuk gaji guru, gitu? Jadi kalau dikatakan oleh Pak Budiono memang terendah, ya memang terendah. Akibat pemerintah tidak pernah. Adakah tokoh nasional, kecuali Pak Budiono ngomong, yang mempersoalkan prihatin dengan pendidikan nasional? Tidak ada. Kalau di negara seperti Amerika Serikat, setiap kali ada geger-geger, misalnya ada tawuran, ada bentrok antar desa, misalnya apa yang salah dengan pendidikan? Padahal founding father sudah jelas, tidak ada negara di dunia yang undang-undang dasarnya memiliki bab khusus tentang pendidikan kecuali Indonesia. Berbunyi kan, pemerintah mengusahakan dan menggunakan satu sistem pengajaran nasional. Sebelum Orde Baru, Anda tahu, saya termasuk angkatan yang sekolah sudah selesai tahun 62, itu sekolah dari SD sampai mahasiswa tidak membayar. Saya itu sekolah gratis. Sudah itu setiap kampus mesti ada asrama putra, asrama putri. Dan yang kedua, setiap dosen diberi perumahan. Supaya jangan sampai naik bis, kalau memberi kuliah jalan kaki. Setelah Orde Baru mulai tanggung jawab bersama masyarakat, pemerintah dan orang tua, lalu mulai bayar sekolah. Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen menegaskan wajib belajar dibiayai penuh dan tidak keluar uang. Sekarang mungkin ya DKI yang betul-betul tidak bayar di daerah-daerah masih. Jadi tolong kawan-kawan wartawan lihat, sudahkah benar uang itu 20% untuk sekolah? Dan saya sebagai pengamat, tidak sama sekali. Kemarin kami ada diskusi dan ada wakil Depdikbud dikatakan dari 200 sekian triliun rupiah yang diurus oleh Kemdikbud itu hanya 62 triliun. Kalau Pak Budiono mengeluh saya senang sekali, tapi harus tindakan. Demikian Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Sudiarto. Saya Wendy Lim.